Saya akan berduet bareng Gary Mahesa. Bareng Anissa Rahma Brotherhood. Yeah. Tuhan, doa-doaku Tuhan membawamu. Terima kasih banyak, brother, buat semuanya.